tidak pernah aku membencimu, tidak jua ingin ku kembali bersamamu. Biarkan segala yang berlalu baru. Bukan kita tidak mencoba untuk menjernihkan suasana, namun di saat ini terpisahkanlah jalan terbaik untuk kita. Kau pergilah dengan caramu sendiri, begitu juga aku. Semoga kita bahagia lagi, saling mengharapkan. Jangan lagi dikesalkan.